Cerita dalam bahasa Indonesia. Semut dan belalang. Oh, matahari, angin, oh, dan rumput. Ini sangat indah untuk dinikmati. Musim panas tiba. Dengan rumput dan buah-buahan dan banyak rumput. Dia adalah Ragu. Ragu adalah belalang yang suka bernyanyi dan bermain dan tidak berbuat apa-apa selain berbaring. Dia menyukai musim panas dan rumput hijau. Ragu adalah belalang yang bahagia. Oh, aku sangat menyukai musim panas. Wangi segar rumput, buah-buahan, buah berjalan. Tunggu, apa? Kenapa buah ini berjalan? Ragu ketakutan. Dengan hati-hati, dia merangkak menuju buah berjalan itu. Buah? Beri tahu siapa kau? Sihir? Buah itu terus menghampiri Ragu. Pelan-pelan meluncur di atas rumput. Lalu tiba-tiba... Tolong! Tolong! Buah itu berlari mendekatiku. Tolong, buah itu menyerangku. Tunggu, suara apa itu? Saat Ragu mendekat, dia mendengar suara tertawa. Dan itulah mereka, selusin semut tepat di bawah buah. Oh, aku tidak takut. Apa kau tahu? Aku ini seekor belalang. Aku selalu berlari dan melompat. Oh iya, Tuan Ragu. Apa kau yakin buah ini tidak menakutimu? Oh benar. Melompat adalah pekerjaanku, kau semut konyol. Seperti pekerjaanmu untuk meminta selusin semut untuk membawa buah. Aku besar dan kuat. Aku tidak butuh bantuan untuk membawa buah. Apa kau butuh bantuan untuk memakan buah itu? Sangat lucu, Ragu. Tapi kami tidak membawa buah ini untuk dimakan. Kami mengumpulkan. Lihat di sana. Dan mereka sedang mengumpulkan. Saat semut itu menunjuk, Ragu melihat banyak sekali semut yang berbaris menuju lubang besar di tanah. Mereka membawa tomat, buah beri, jagung, dan juga wortel. Setiap semut akan menjatuhkan beberapa makanan dan kembali membantu yang lain. Barisan makanan itu tidak berujung. Sekarang Ragu merasa penasaran. Apa yang kalian semua lakukan? Kenapa kalian menjatuhkan makanan ke dalam tanah? Apa buah itu berbuat jahat? Oh, tidak. Tidak sama sekali. Kami menyimpan makanan. Nanti musim panas akan selesai dan musim dingin akan segera tiba. Buah-buahan dan daun-daun akan hilang. Kami bersiap untuk itu. Atau kami akan mati kelaparan. Ragu, kau harus menyimpan makanan juga. Semua buah-buahan ini dan rumput ini akan menghilang sebentar lagi. Oh, kalian semua begitu kecil. Itulah mengapa kalian butuh sepanjang musim untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan. Aku bisa melakukannya dalam sehari. Dan saat itu aku akan menikmati angin dan berbaring di pinggir sungai. Semut-semut itu tahu jika Ragu membuat kesalahan. Tapi mereka juga tahu jika Ragu tidak akan mendengarkan mereka. Mereka mendoakannya dan melanjutkan pekerjaan mereka. Itu makhluk yang aneh. Mereka akan melewatkan musim ini. Musim dingin bukan akhir dunia. Kita tidak akan mati. Pasti akan ada sesuatu untuk dimakan. Kenapa khawatir tentang hari esok? Ragu tidak peduli dengan saran dari para semut. Dia melompat-lompat dan menghabiskan hari dengan memakan rumput segar. Dia berbaring di sungai dan bersiul dengan santai. Seminggu berlalu dan Ragu menjadi lebih gemuk. Suatu hari, saat dia berbaring di rumput yang tebal, dia melihat barisan panjang semut membawa ranting dan daun. Apa ini? Kemana kalian akan membawa daun dan ranting ini? Kami membawa ini untuk musim hangat selama musim dingin. Kau juga harus mengumpulkannya, Ragu. Musim dingin akan lebih dingin. Musim dingin akan selalu dingin, kau konyol. Kalian banyak sekali. Itulah mengapa kalian harus bekerja keras. Aku seorang diri. Tentu aku akan menemukan sesuatu. Semut itu tahu bahwa Ragu tidak akan mendengarkannya. Dia berlalu pergi. Lalu kemudian... Kakiku. Oh, apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Oh, kakiku sakit. Aku tidak bisa berjalan. Oh, kemarilah. Kami akan antar kau pulang. Tidak, rumah terlalu jauh. Dan kau harus membawa ranting. Tenang saja. Kau bisa duduk di punggungku dan aku akan terbang ke rumahmu. Oh, benarkah kau mau melakukan itu? Oh, kenapa tidak? Ayo, naiklah. Ragu terbang dengan semut di punggungnya. Semut itu tidak pernah merasa bahagia. Dia melihat daratan hijau, air terjun, dan juga sungai. Dia merasakan angin di wajahnya. Saat mereka tiba di rumah, Ragu melihat ratusan semut membawa daun dan melemparkannya ke lubang yang besar. Ragu begitu terkejut. Lalu dia duduk, dan semut kecil meluncur dari punggungnya. Terima kasih, Tuan Ragu. Oke, semut kecil. Kuharap kau menikmati perjalananmu. Aku pergi. Jaga baik-baik kakimu. Halo, Ragu. Apa kau sudah mengumpulkan makanan dan daun? Di mana kau tinggal saat musim dingin? Oh, aku besar dan kuat. Aku akan menemukan sesuatu saat musim dingin tiba. Kenapa khawatir tentang hari esok? Hari-hari berlalu dan musim panas akan segera pergi. Daun-daun di pohon mulai jatuh dan rumput mulai berubah warna. Dan Ragu bertambah gemuk setiap hari. Dia berbaring di sekitar air di daun yang kering, melihat langit yang cerah, memakan sisa daun yang tersisa. Aku tidak melihat semut lagi. Mungkin mereka mengikuti saranku dan memutuskan untuk menikmati musim. Apa yang tersisa lagi sekarang? Mereka melewati banyak kesenangan. Dan lalu musim dingin tiba. Salju telah menutupi seluruh tanah. Rumput hijau dan buah-buahan telah hilang. Ragu mencari dan mencari satu daun hijau, tapi tidak ditemukan. Dia mencari tempat yang hangat, tapi salju telah menutupi tempat hangat berlapis-lapis. Seminggu berlalu, dan Ragu menjadi lebih kurus dan lemah setiap harinya. Dia tidak memiliki tempat tinggal dan makanan. Lalu dia ingat bahwa semut-semut telah membawa banyak makanan dan ranting di bawah tanah. Dia menemukan tempat mereka dan mengetuk pintu mereka. Ada yang bisa mendengarku? Siapa itu? Oh, Ragu. Apa yang terjadi padamu? Sangat dingin di luar sini. Aku lapar. Kau punya tempat dan makanan untukku? Oh, aku kan sudah bilang padamu kalau musim dingin itu selalu dingin. Bukankah kau yang menertawakan aku dan bilang, kau selalu berkata, kenapa mengkhawatirkan hari esok? Apa yang terjadi sekarang? Aku mengerti kesalahanku. Seharusnya aku bersiap untuk musim dingin. Mohon beri aku makanan. Mendengar semua kegaduhan, sang ratu dan semut lainnya keluar dari lubang. Kami telah membagi makanan kami. Bahkan jika kami bisa memberimu, kau tidak akan bisa kemari. Tempat ini terlalu kecil. Tapi aku... Apa yang terjadi padamu? Ragu jatuh pingsan ke tanah dengan tiba-tiba. Oh tidak, kita harus menolongnya. Dia akan kelaparan. Pada waktu itu, dia pernah menolongku saat kakiku sakit. Semut itu menceritakan kejadiannya pada sang ratu. Dia menjelaskan bagaimana Ragu telah menolongnya ketika dia masih kecil. Bawa beberapa daun dan balut dia. Ayo cepat bangunkan rumah kecil untuknya dari batang yang kita punya. Itu akan menghangatkannya. Kita punya cukup makanan, kan? Kita bisa berbagi dengannya. Semut-semut membalut ragu dengan daun agar hangat. Mereka dengan sigap membuat rumah dari ranting dan membawa ragu ke dalamnya. Mereka memberi sup hangat dan buah-buahan. Lalu ragu kembali sehat. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih telah menolongku. Aku berhutang nyawa padamu. Kau adalah serangga yang baik, Ragu. Kau telah membantu anggotaku. Akan kami bantu kau di musim dingin ini. Tapi ingat, selalu bersiap-siap untuk masa depan. Aku tahu itu, Yang Mulia. Kau jangan khawatir, tapi selalu bersiap untuk hari esok. Jangan jadi pemalas.